بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. الإخوة الأحبة، الحمد لله pagi hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kitab Al-Wabil Sayyib, menggantikan kajian Ustaz Abdul Hafizullah yang berhalangan hadir. Dan kita insyaAllah melanjutkan pada poin-poin tentang keutamaan zikrullah. Kita telah sampai kepada poin yang ke-40. Ya. Dan ke-41, kita berpindah kepada poin ke-42. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Anna dzakira qaribun min madhkurihi wa madhkuruhu ma'ahu." Di antara keutamaan berzikir kepada Allah, poin yang ke-42, bahwasanya orang yang berzikir kepada Allah menjadi dekat dengan Allah yang dia selalu ingat, dan Allah yang dia selalu ingat senantiasa bersamanya. Wa hadhil ma'iyatu ma'iyatul khasah. Ini yang disebut dengan nama ma'iyatul khasah, kebersamaan yang spesial. Ghairu ma'iyatin, ghairu ma'iyatil ilmi wal ihatatil ammah. Tak sama dengan ma'iyah, kebersamaan ilmu Allah dengan seluruh makhluknya secara umum. Ya, jadi dalam Islam pembahasan kebersamaan Allah dibagi dua, ada namanya ma'iyatun ammah, ada namanya ma'iyatun khasah. Allah menyertai dengan seluruh hamba-hambanya, dengan semua makhluknya, dengan melihat mereka, mengetahui mereka, menguasai mereka. Ini namanya ma'iyatun ammah, kebersamaan yang sifatnya umum. Ya, tak ada yang lepas daripada pantauan Allah, tak ada yang lepas daripada penglihatan Allah, dari ketentuan Allah. Ini namanya ma'iyatun ammah, kebersamaan yang umum, yang maknanya adalah makna Allah mengetahui mereka semuanya, mendengarkan apa yang mereka katakan, menguasai mereka, dan seterusnya. Ada yang kedua namanya ma'iyatun khasah, kebersamaan yang spesial. Allah menyertai orang-orang tertentu daripada hamba-hambanya dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dengan ilhamnya, dengan pertolongannya. Dan ini khusus dia peruntukkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Ya, innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat ihsan. Ini adalah merupakan kebersamaan yang spesial. Kata Allah kepada Musa, inni dan Harun, inni ma'akuma asma'u ara. Musa, Harun, jangan takut, aku menyertai kalian berdua. Pergilah kepada Fir'aun. Aku mendengar, aku melihat. Ini kebersamaan namanya khusus, spesial. Orang yang berzikir kepada Allah, dia telah menaiki jenjang ma'iyatun khasah, kebersamaan yang spesial, di mana Allah senantiasa bersamanya, menyertai dalam gerak-geriknya, langkahnya, dengan mencurahkan kepadanya rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, ilhamnya. Inilah diantara keutamaan zikrullah. Allah menyertai dia senantiasa bersamanya, selalu. Fahya ma'iyatun bil qurbi wal wilayah wal mahabbati wal nusrati wat tawfiq. Kebersamaan yang hasilnya adalah Allah senantiasa dekat kepadanya, memberikan baginya bantuan, mencintainya, menolongnya, dan memberikan taufik padanya. Kaqawlihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan kebersamaan yang spesial, yang bermakna bersama orang-orang bertakwa maknanya adalah Allah senantiasa memberikan baginya taufik, bantuan, ilham, pertolongan, kecintaan, keridhaan. Ya. Dan juga firman-Nya yang lain, wallahu ma'as sabirin, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bersabar. La tahzan innallaha ma'ana, kata Allah, wa innallaha la ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah senantiasa menyertai orang-orang berbuat ihsan. La tahzan innallaha ma'ana, kata Nabi kepada Abu Bakar Siddiq, ya, ketika dalam gua keduanya ya telah dicari-cari oleh Quraisy, kata Nabi kepada Abu Bakar Siddiq yang khawatir, la tahzan, jangan kau sedih, innallaha ma'ana, Allah menyertai kita. Walidzakiri min hadhil ma'iyyah nasibun wafir, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah telah memiliki keberuntungan yang begitu besarnya tatkala Allah senantiasa bersamanya, menyertainya, membantunya, menolongnya, mencintainya, sehingga gerak-geriknya, perkataannya, tingkah lakunya tak lepas daripada taufik dari Allah. Sehingga segalanya ya yang dia lakukan dengan taufik Allah. Sehingga tangannya bergerak dengan taufik Allah, tak melakukan kemaksiatan. Matanya pun demikian, telinganya pun demikian, kakinya. Inilah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Faidah ahbabtuhu, jika aku mencintai hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku menjadi bagian pendengarannya yang dia mendengarkan denganku. Wa basarahu allati yubsiru bi, aku menjadi bagian penglihatan matanya yang dia melihat denganku. Wa yadahu allati yabtishu bi, aku menjadi tangan yang menyentuh, memegang dengannya. Wa rijlahu allati yamshi bi, aku menjadi kakinya yang dengannya, yang denganku dia melangkahkan kakinya. Wala in ista'adzani, kalau dia memohon kepadaku perlindungan, la u'idzanna, aku pasti akan lindungin dia. Wala in sa'alani la u'tiyanna, kalau dia minta kepadaku aku kabulkan doanya. Inilah janji Allah kepada wali-walinya, bahwasanya Allah menyertai mereka sehingga pandangan mata mereka, penglihatan, pendengaran, hati mereka, tangan, kaki, semuanya benar-benar terkontrol hanya untuk kebaikan, karena Allah bersamanya. Maka orang yang berzikir kepada Allah, inilah buahnya. Luar biasa. Ya, betapa kita butuhnya dengan taufik Allah Jalla wa'ala. Tanpa taufiknya kita akan berjalan sendiri. Kalau kita jalan sendiri, kita akan tersesat. Kita akan lemah. Ya. Buktikan saja. Zikir pagi dan sore, kalau kita amalkan dengan istiqomah, luar biasa dampaknya. Dalamnya ada permohon kepada Allah agar lindungi daripada sifat malas. Ya. Maka tak akan mungkin orang yang konsepkan mengamalkan zikir pagi dan zikir sore kecuali akan senantiasa melakukan apa-apa yang diridhai Allah Jalla wa'ala, diberikan taufik oleh Allah SWT. Zikir pagi, zikir sore, dijauhkan daripada segala macam mara bahaya, kecelakaan, kebinasaan. Buah daripada zikrullah. Dan Allah tak akan biarkan dia tersesat. Ya, Allah tak akan biarkan dia dalam gundah gulana. Ya, dengan dirinya sendiri. Tidak, Allah senantiasa menyertainya. Kama fil hadis ilahi, sebagaimana terdapat dalam hadis ilahi, perkataan Allah, ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat fi bi syafatah. Aku senantiasa menyertai hambaku yang berzikir kepadaku dan yang senantiasa bergerak lidahnya dalam rangka mengingatku. Wafi asarin akhar, dalam asar yang lainnya, ahlu zikri ahlu mujalasati, orang yang senantiasa berzikir denganku maka aku senantiasa bermajlis dengannya, maksudnya berdekatan dengannya. Wa ahlu syukri ahlu ziyarati, hamba yang senantiasa bersyukur kepadaku mereka yang senantiasa mengunjungiku. Wa ahlu ta'ati ahlu karamati, orang yang senantiasa taat kepadaku adalah orang-orang yang kumuliakan. Wa ahlu ma'asiyati la uqnituhum min rahmati, dan orang-orang bermaksiat kepadaku tidak akan kututup bagi mereka pintu rahmatku, akan kubukakan agar mereka tidak berputus asa dari rahmatku, agar mereka bertaubat kepadaku. Intabu, kalau mereka bertobat dari maksiat mereka, fa ana habibuhum, aku menjadi kekasih mereka. Janji Allah kepada orang yang bermaksiat, karena kita manusia yang kadang tergelincir salah, berdosa. Maka Allah bukakan pintu rahmatnya. Kalau mereka taubat kepadaku, aku menjadi kekasih mereka. Kalau mereka bermaksiat kepadaku, tak aku tutup pintu rahmatku dari mereka. Ya, agar mereka bermohon kepadaku ampunan. Fa inni uhibbut tawwabin, sesungguhnya aku mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa uhibbul mutahhirin, menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa illam yatubu, andai kata mereka tidak juga mau bertobat dari dosa-dosanya. Fa ana tabibuhum, aku dokter mereka. Abtalihim bil masaib, supaya dia mau tobat, ku paksa mereka. Ku turunkan kepada mereka musibah-musibah. Penyakitkah? Ya. Allah turunkan kepadanya penyakit. Allah buat dia fakir. Allah buat dia miskin. Allah buat dia ketipu. Macam-macam sebab balasan atas kemaksiatannya supaya dia mau kembali bertobat. Inilah rahmat Allah Jalla wa'ala. Kata Allah, wa ana tabibuhum, fa in wa illam yatubu fa ana tabibuhum, kalau mereka tak juga segera bertobat, aku dokter mereka, ku berikan bagi mereka obat supaya bertobat, ku turunkan kepada mereka obat yang pahit berupa apa? Musibah. Jadi kalau sok-sok kita kepada Allah Jalla wa'ala, dia ingin kita baik, dia tundukkan kepala kita, menangis, merintih, akhirnya minta ampun, tobat, berharap kepadanya, nyesal. Ternyata kita makhluk yang hina, naif. Nangis, basah sejadah. Kenapa? Karena tak kuat menghadapi ujian, kecuali dengan bantuan Allah SWT. Ngadu kepada Allah, barulah merunduk kepalanya. Kalau kita tak pernah berdosa, ya, maka kita akan senantiasa mendongakkan kepala ke atas dengan kesombongan. Akhirnya kita merasa suci. Allah buat kita, Allah uji kita, akhirnya tergelincir dalam dosa. Ya, akhirnya Allah datangkan musibah-musibah, akhirnya kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Wa illam yatubu fa ana tabibuhum, kalau tak tobat-tobat aku dokter mereka. Abtalihim bil masaib, ku paksa mereka tobat dengan ujian, ku turunkan kepada mereka musibah. Li utahhirahum minal ma'ayib, agar ku sucikan mereka dari dosa-dosa. Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita tak berdosa? Semua di antara kita berdosa. Bahkan kadang-kadang dosa besar, iyadzan billah, dibuat oleh manusia. Allah inginkan baginya kebaikan, digiring Allah agar bertobat, diturunkan musibah-musibah. Kadang cara membuat dia tobat, diambil hartanya. Banyak orang itu bertobat setelah tumpur. Tumpur usahanya, miskin, baru tobat. Kalau enggak jadi Fir'aun, jadi Qarun. Ya. Kadang-kadang diuji dengan penyakit, dah mau mati dia, baru bawa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru teringin kalau dia mati dalam keadaan demikian, habis dia. Diuji dengan penyakit, diuji dengan kesusahan, penderitaan, diuji dengan keluarganya, anaknya, istrinya. Supaya dia merintih berdoa kepada Allah Jalla wa ala, istri degil, anak tak taat, maksiat. Ya. Inilah dia Tuhan kita Allah Jalla wa ala. Wal ma'iyatul hasilatul lidzakiri ma'iyatun la yushbihuha syai'un. Kebersamaan yang spesial yang dimiliki oleh orang yang senantiasa berzikir kepada Allah adalah kebersamaan yang tak ada miripnya dengan apapun juga. Wa hiya akhassu minal ma'iyatil hasilati lil muhsin wal muttaqi. Bahkan kebersamaan bagi orang yang berzikir kepada Allah lebih spesial dibandingkan kebersamaan Allah beserta orang-orang yang berbuat ihsan dan berbuat takwa. Wahia ma'iyatun la tudriku hal ibarah, karena kebersamaan yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Ini kebersamaan yang paling dalam, kebersamaan yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata, karena tak bisa digoreskan, karena nikmatnya luar biasa, tak bisa lagi terlukiskan. Begitu dalamnya dia sehingga tak dapat dituliskan, tapi dapat dirasakan. Subhanallah. Sebagaimana definisi cinta, pusing orang membuat cinta itu apa. Cinta yang paling dalam adalah cinta yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Ya, hanya dapat dirasakan semata. Bahkan tak dapat digoreskan dengan pena. Cinta yang dalam ini. Begitu jugalah dengan zikrullah jalla wa'ala. Lebih hebat, lebih dahsyat kebersamaan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah melebihi kebersamaan Allah beserta orang-orang yang bertakwa, beserta orang-orang yang berbuat ihsan. Kenapa? Karena tak dapat lagi diekspresikan karena dahsyatnya. Wala tanaluha sifah. Tak dapat lagi disebutkan bagaimana karakternya, sifatnya. Wa innama tu'lamu bidzauq. Tapi dia hanya dapat dirasakan dengan perasaan hati. Maka cinta itu kalau anda kata masih diungkapkan, tak ada itu, belum lagi. Aku cinta kepadamu, say. Belum. Ya. Demikian juga dengan zikrullah. Tak dapat lagi diungkapkan, hanya dapat dirasakan. Wahia. Ya. Mazillatu aqdam in lam yashabil 'abdu fiha tamyiza bainal qadimi wal muhdats. Dan sesungguhnya perasaan Allah menyertai hamba adalah sebab yang banyak membuat kaki-kaki manusia tergelincir dari kaum sufi. Ya, dan semacam mereka selama dia tak dapat lagi membedakan antara al-qadim, zat yang maha kekal abadi, wal-muhdats, dan hamba. Sehingga sebagian daripada mereka menyatakan karena dahsyatnya cinta, dia telah menyatu dengan sang kekasih. Habis, binasalah dia. Paham apa namanya? Wahdatul wujud. Al-hulul. Bahaya kalau enggak punya akidah yang kuat, ilmu yang dalam, tergelincirlah. Banyak yang tergelincir kaum sufi kepada jurang ini. Bainar rabbi wal abdi, sehingga ketika itu samarlah baginya karena tak dapat lagi membedakan antara Tuhan dan hamba. Ya. Bainal khaliq wal makhluk, tak dapat lagi membedakan antara zat yang mencipta dan yang dicipta. Bainal abid wal ma'bud, tak dapat lagi membedakan antara hamba yang beribadah dengan Tuhan yang diibadati. Wa illa, jika tak punya ilmu, tak dapat taufik Allah jalla wa ala. Waqa'a fi hululin, maka akan terjerembablah dia dalam paham hulul, menyatu dengan Tuhan. Sebagaimana ungkapan kaum Nasara. Karena cintanya Tuhan kepada Isa, akhirnya merasukilah roh Tuhan ke dalam fisik Isa. Kata mereka, ya, ittahada allahutu bin nasut. Telah menyatu Tuhan dengan hamba. Hancur, habis, binasa. Aw ittihadin yudhahi bihil qailina bihuhratil wujud. Dan lebih dahsyat daripada itu, bahkan akan terjerembab kepada paham yang lebih dahsyat kekufurannya, menyatakan seluruh yang ada adalah Tuhan. Menyatu semua yang ada dengan Tuhan. Ya. Alam ini, bahkan semua yang dilihat itulah Tuhan. Ini penyakit yang paling dalam. Semuanya telah semu, tak ada yang hakiki kecuali Tuhan belaka. Di balik semua yang ada ini Tuhan. Tak ada sebenarnya kecuali Tuhan yang hakiki, semuanya semu. Kata mereka, kullu syai'in halikun illa wajha. Ini dalil orang sufi ini, ahlul al-wahidah. Kullu syai'in, segala sesuatu itu halikun, binasa, illa wajha, kecuali wajah Allah. Artinya menurut mereka, semuanya adalah Tuhan. Selain daripada Allah tak ada, semuanya lenyap, binasa. Yang ada Tuhan yang satu. Maka matahari Tuhan, bulan Tuhan, bintang Tuhan, diri Tuhan. Bahkan ia dan billah, binatang-binatang pun jadi Tuhan. Anjing pun dipertuhankan. Karena semuanya wujudnya. Yang hakiki, karena semuanya ini semu belaka. Bentuknya berbeda-beda, tapi satu jua dia Tuhan. Ini paham apa? Wahdatul wujud. Indonesia tokohnya siapa? Syekh Siti. Syekh Siti Jenar. Yang diingkari oleh wali-wali songo. Wa anna wujudar rabbi ayn wujudi hadhil mawjudat. Kata mereka, wujud Tuhan adalah merupakan hakikat daripada seluruh yang wujud. Bal laysa indahum rabbun wa abdun. Menurut mereka tak ada lagi yang namanya Tuhan, tak ada lagi namanya hamba, sudah satu semua. Wala khalqun wa haqqun. Tak ada lagi namanya makhluk dan Tuhan yang hak. Balir Rabbu wal Abdu, ketika itu jadilah Tuhan menjadi hamba, hamba menjadi Tuhan. Al Abdu wal Rabbu wal Khalqul Mushabbahu wal Khalqul Munazzah. Seluruh makhluk yang mirip hakikatnya dialah Tuhan yang maha suci. Ta'ala Allahu amma yaqulu dzalimuna wal jahiduna jahiduna 'uluwan kabira. Maha suci Allah daripada apa yang mereka katakan, orang-orang zalim katakan. Ya, Allah maha tinggi daripada mereka katakan. Ya. Sampai-sampai kaum Nasara pun tidak tahu lagi membedakan antara Tuhan dengan makhluk. Antara yang membuat kursi dan kursi tak bisa dibedakannya lagi. Musamakannya. Antara yang menciptakan Isa dan Isa tak bisa lagi mereka beda-bedakan. Ini bahayanya cinta yang tak diringi dengan ilmu. Dan tergelincir dalamnya banyak kaum sufi. Maka tariqah yang kita pelajari ini, alhamdulillah, tariqah yang lurus. Ini tariqah nih. Ini mereka bilang tariqat, nih dia nih. Tapi tariqat yang lurus, jalan yang lurus. Karena arti tariqah, tariqat, jalan. Orang sibuk mempelajari ilmu tariqat, tapi tanpa ilmu tauhid yang benar, ilmu sunnah yang benar, menyimpang kepada bid'ah, menyimpang kepada kesyirikan, lepas daripada syariat, kafir. Inilah yang namanya suluk. Dulu kita ingat masih kecil sibuk. Kita tahu di kampung kita tuh ada pak haji, ada lebay-lebay. Besuluk dia. Kalau udah masuk ke dalam besuluk, kita, oh hebat ini jadi khalifah nih. Sibuklah kita mendengar, itu udah khalifah tuh. Khalifah. Kenapa? Sudah masuk suluk. Tariqat, ternyata ini dia suluk yang benar. Ini tariqah yang benar. Ini tasawuf yang benar. Kalau ada kata-kata tasawuf. Karena banyak yang tercemar. Kata beliau, wal maksud intinya, annahu in lam yakun ma'al abdi aqidah sahihah. Kalau hamba tak punya akidah yang benar, bahayalah dia. Wa illa fa idza stawla alaihi sultanu dzikri wa ghaba bimadhkuri an dzikrihi wa an nafsihi wa raja fi babil hululi wal ittihadi wala budda. Kalau tak punya ilmu yang benar, akidah yang benar tentang tauhid Allah, dikuasai ya orang yang berzikir, dikuasai oleh kekuatan zikirnya sehingga dia menganggap telah hilang dirinya, ya. Kata mereka fana, istilah mereka itu ada. Istilah orang sufi mengatakan telah menyatu dengan Tuhan, fana. Lenyap dia sudah. Yang ada hanya al-haq, hanya Tuhan. Ya, sehingga telah lenyaplah zat yang berzikir tersebut. Ya. Bahkan dia tak ada lagi yang namanya dirinya. Wala jafi babil hulul wal ittihad wala bud. Masuklah dalam pintu yang disebut dengan nama al-hulul. Masuklah ke dalam pintu yang namanya al-ittihad. Lepaslah syariat, karena syariat untuk orang-orang awam. Kata mereka, lepaslah salat. Salat itu untuk orang-orang awam. Lepaslah ibadah. Ibadah hanya untuk orang-orang awam. Bahkan mereka mengatakan yang kami dapati ini bahkan tak dapati oleh para nabi. Selalu mereka mengatakan para nabi mengajari umat hanya sampai ke tepian pantai, tak sampai ke dalam lautan. Kami mengajari manusia sampai ke dalam lautan, tenggelam tak keluar-keluar lagi, binasa. Mereka yang mengatakan ilmu yang akan pelajari itu hanyalah ilmu kulit belaka. Ilmu yang diajarkan para nabi itu ilmu kulit. Ilmu yang kami pelajari ilmu yang dalam kulit. Lub isinya, kalian kulitnya. Bicaralah sama orang sufi, sepele dia. Alah, kalian tuh sibuk belajar fikih, sapi, fikih, hanafi, kulit. Kami sudah sampai pada jenjang ma'rifat. Padahal wudhu pun berserak. Tak tahu. Ya. Zikir mana yang sunnah yang beda pun tak tahu. Bagaimana menyembah Allah benar pun tak tahu. Bahaya. Tanpa ilmu. Saya teringat. Dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak. Hafizahullah. Aku pernah berjumpa seseorang yang luar biasa. Hafalan Qur'annya kuat sekali. Bagikan komputer. Apa yang kau tanya? Seketika dia keluarkan. Bahkan dia dapat mengatakan ayat yang ada Allah di pangkalnya sekian jumlahnya. Dimulai daripada Allah. Dari awalnya sekian jumlahnya dibacakannya. Ayat ini subhanallah. Kayak ensiklopedi. Tinggal sebut saja. Kemudian dia bercerita dalam mimpinya. Ya. Datang seseorang mengatakan, ya, kalau kau mau lebih tinggi daripada apa yang kau rasakan sekarang, kau berzikirlah, sebutlah ucapan la ilaha illallah sekian puluh ribu kali. Berapa ya? Berapa kali? Bukan puluh ribu. Lupa saya. Berapa kata Syekh Razak itu? Kau buatlah zikir sebanyak entah berapa puluh ribu kali, entah berapa ratus ribu kali. Saya tak ingat berapa jumlahnya. Ya, akhirnya dia katakan, oh ini baik. Mulailah dia menghitung zikir tersebut dari pagi sampai sore berzikir. Ya. Sampai sempurna bilangannya. Setelah sempurna, mimpi lagi. Engkau telah mencapai tingkatan sempurna, naik jenjang, berzikir sekian juta kali. Dari pagi sibuk berzikir sampai sore sampai malam tinggal hafal Qur'annya, tinggal semua kegiatan. Kata dia, akhirnya saya aku pun lupa Qur'an. Inilah syaitan menggelincirkannya. Kenapa? Ilmu tadi. Nah. Hafal Quran luar biasa, tapi kalau enggak paham, tak punya ilmu tentang apa yang dibaca, tergelincir sebagaimana tergelincirnya kaum Khawarij. Ini cerita Syekh Abdul Razak sendiri. Yang mengarang kitab Fiqhul Asmaul Husna. Bagaimana syaitan menggelincirkan manusia? Orang yang berzikir kepada Allah Jalla wa'ala tidak punya ilmu, ujungnya adalah menyatu dengan Tuhan. Ujungnya dia punya ilmu spesial menurut dia. Ujungnya jadi dukun. Ujungnya mengobati orang dengan ungkapan sudah dapat keramat. Yang mereka cari dalam berzikir adalah keramat, keistimewaan. Yang pada hakikatnya bukanlah itu karamah. Ya, tapi itu adalah istidraj. Ya, tujuan orang-orang yang ikut tasawuf itu tarikat sebagiannya supaya dapat apa? Karamat. Dapat karamat tujuannya. Allahu Akbar. Ats-tsalitsatu wal arba'un. Utamaan zikir yang ke-43, anna dzikra ya'dilu 'unqa ya'dilu itqar riqab. Berzikir kepada Allah sama dengan membebaskan budak. Wa nafaqatul amwal sama dengan berinfak bersedekah. Wal hamla 'alal khairi fi sabilillah sama dengan mendanai manusia, membelikan kuda-kuda perang dipakai oleh pasukan kaum muslimin untuk berjuang di Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'dilu ad-darba bisayf, berzikir kepada Allah sama dengan berperang memenggal musuh-musuh dengan pedang fi sabilillah azza wajalla. Waqad taqaddama, dan telah disebutkan sebelumnya, anna man qala fi yawmin 100 marrah, orang yang mengucapkan satu hari ya selama 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kanat lahu idla ashri qab, sama dengan memerdekakan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dituliskan untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayi'ah, dihapuskan daripada 100 keburukan. Wa kana lahu hirzan minasyaitan, maka itu menjadi benteng bagian daripada gangguan syaitan. Yaumahu hatta yumsi, dari pagi sampai sore. Nanti sore diucapkan lagi, dijaga sampai pagi. Orang yang kuat-kuat ibadahnya, istiqamah, konsekuen adalah mereka yang senantiasa menjalankan zikrullah. Zikir pagi, zikir sore. Kadang-kadang segala macam kesibukan tak sempat setelah asar. Kapan kau sempat? Setelah maghrib kerjakan, setelah isya baca. Sebelum tidur pun kau baca. Yang penting baca. Tak sempat ba'da subuh, matahari sudah naik. Baca terus. Wa dzakara ibn Abi Dunya an al-Amashi an Salim ibn Abi al-Ja'li qala qila li Abi Darda inna rajulan a'taqa 100 nasbah. Ibn Abi Dunya menyebutkan dari A'mash, dari Salim bin Abi al-Ja'li, berkata telah disebutkan kepada Abu Darda sesungguhnya ada seseorang yang memerdekakan 100 budak. Qala inna 100 nismatin min mali rajulin katsir. Tentunya memerdekakan 100 budak itu banyak jumlah uangnya. Pastinya orang kaya yang berbuat hal semacam ini. Wa afdhalu min dzalika, lebih utama daripada itu, imanun manzumun bil-laili wan-nahar, iman yang terpatri siang dan malam. An la yazalu lisanu ahadikum rataban min dzikrillah, jangan sampai lidah kalian kering daripada berzikir kepada Allah, itu lebih baik. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, la an usabbihallaha ta'ala tasbihatin, aku lebih suka bertasbih jumlah yang banyak, min an unfiqa adadahunna dananir, daripada aku berinfak sejumlah tasbihku tersebut dalam bentuk uang emas, fi sabilillah azza, di jalan Allah SWT. Berinfak dengan emas di jalan Allah. Masa lebih utama berzikir kepada Allah, jika memang orang berinfak tersebut tidak berzikir, berinfak saja tapi tidak berzikir kepada Allah SWT, zikir yang banyak. Orang yang berjihad di Allah SWT lebih utama orang berzikir, jika yang berjihad tersebut tidak berzikir kepada Allah SWT. Ya. Wajalasa Abdullah ibn Amr wa Abdullah ibn Mas'ud, faqala Abdullah, berkumpul antara Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya min an unfiqa adadahunna dananir fi sabilillah azza wajalla. Ucapan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, lebih kusukai daripada aku berinfak dengan uang-uang emas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Abdullah bin Amr, la an ajidda fi tariqin ya fa aqulu hunna ahabbu ilayya min an uhammila adadahunna ala al-khayli fi sabilillah jalla. Kata Abdullah bin Amr, ya, aku akan berusaha bersungguh-sungguh, ya, berjalan dengan mengucapkan zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, lebih kusukai daripada aku harus membelikan kuda-kuda yang menjadi sarana untuk para mujahidin berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Waqad taqaddama hadithu Abi Darda, dan telah kita sebutkan hadis Abu Darda yang lampau. Berkata Rasulullah, ala unabbiukum bi khairi amalikum, maka akan kuberitahukan apa amal kalian paling terbaik. Wazkaha inda malikikum, yang lebih suci di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iyah fi darajatikum, yang lebih dahsyat mengangkat derajat kalian. Wa khairin lakum min infaqil wariqi wadhhab, yang lebih utama daripada bersedekah dengan emas dan perak. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum, lebih baik daripada kalian berjumpa musuh kalian. Fatadribu a'naqahum, kalian penggal kepala mereka. Wa yadribu a'naqahum, atau mereka penggal kepala kalian. Mau lebih baik daripada semua? Mau? Qalu, mereka berkata, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala zikrullah, dialah berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Hadis kali Ibn Majah dan Tirmidzi, dan dia berkata sahihul isnad. Yang semua saya sebutkan tadi, ya, di atas, amalan-amalan yang disebutkan tadi atas, berinfak, berjihad, itu semua akan menjadi lebih utama jika seluruh amalan ini diikuti dengan zikir. Allahu Akbar. Sudah sampai kepada antum ilmu tarikat. Jalankanlah. Jangan tinggalkan majlis ilmu supaya benar tarikat antum. Ya. Kalau tak ikut dalam ilmu menyesatkan, sesat. Allah Ta'ala alam. Wassallallahu wasallam Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.